نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله عز وجل الحمد لله malam ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari ilmu agama. Di mana ilmu agama ini jamaah sekalian adalah sebab yang menjadikan hati-hati manusia hidup, yang menjadikan hati-hati manusia itu terbangun dari kelalaian. Baik, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Ilmu agama itu, kata beliau, adalah makanannya hati, minumannya hati, dan obatnya hati. Beliau ingatkan, dan beliau adalah ulama yang merasakan itu. Ulama yang betul-betul merasakan ilmu agama sebagai makanannya hati, minumannya hati, dan obatnya hati. Kata beliau, wahayatuhu mauqufatun ala dzalik. Dan hidupnya hati, kata beliau, itu tergantung kepada ilmu. Jadi hidupnya hati itu bergantung kepada ilmu agama. Tegak di atas ilmu agama. Fa'idha faqada al-qalbul ilma, maka jika hati itu telah lepas dari ilmu, jika hati itu telah hilang dari ilmu agama, fahiya mayyitun, maka hati itu akan menjadi mati. Hati itu akan menjadi mati. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, diberikan kecintaan kepada ilmu agama. Sebab siapa yang diberikan kemudahan dan kecintaan kepada ilmu agama, itu pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu faham terhadap agama. Maka seseorang akan bisa memahami agama ketika dia diberikan taufik untuk mencintai ilmu agama, diberikan taufik untuk mendatangi majelis-majelis ilmu agama. Maka siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang itu faham terhadap agamanya. Ya, difahami dari hadis, siapa yang tidak faham agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Siapa yang tidak faqih, tidak memahami ya ilmu agamanya, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Maka sekali lagi kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kecintaan di dalam hati-hati kita terhadap ilmu agama. Saya yakin ya kita semua datang di tempat ini tidak lain karena kecintaan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Baik, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah taala kita akan mempelajari ya salah satu cabang dari ilmu agama, dan ini cabang ilmu agama yang paling penting dari seluruh cabang ilmu yang lainnya, yaitu perkara yang berkaitan dengan tauhidullah subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fi din, kita telah sampai pada bab ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhidi. Itu bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi terhadap batasan atau areal tauhid, dan keterangan bagaimana Nabi menutup semua pintu-pintu, menutup semua jalan-jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ini babnya malam ini ya, dan sudah kita bahas sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini. Selanjutnya beliau akan menyebutkan dua hadis yang berkaitan dengan bab ini. Bagaimana Nabi sangat menjaga tauhid umatnya agar tidak ternodai dengan kesyirikan. Bagaimana Nabi berupaya untuk menutup semua amalan-amalan, melarang semua amalan-amalan, walaupun itu bukan syirik, tapi ketika dia bisa mengantarkan kepada kesyirikan, Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Sebagai bentuk penjagaan Nabi terhadap umatnya agar mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Sebab kesyirikan bukan perkara yang remeh, kesyirikan adalah perkara yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Baik, kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa taala meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Hadis kita pada malam ini dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sudah sering kita sebutkan terjemah beliau. Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, sebagai 'id. Wa sallu 'alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan warwatuhu thiqat. Hadis ini kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, dan perawinya seluruhnya thiqat, terpercaya. Seluruh perawinya terpercaya. Baik. Nah, saya lupa tadi suruh menghafal ya. Baik. InsyaAllah pekan depan saja. Sudah terlanjur. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, di situ terdapat tiga pesan dari Nabi. Ada tiga pesan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Yang pertama, Nabi berpesan. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian. Jangan. Nabi larang di sini. Pesan Nabi yang pertama, Nabi melarang kepada seluruh umatnya untuk menjadikan rumah-rumah mereka kuburan. Baik. Apa makna hadis ini? Maknanya hadis, khusus kalian, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maknanya hadis, kata beliau, "La tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a wal-qira'ah fatakunu bima fatakuna bimanzilatil quburi." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangan kalian menelantarkan rumah-rumah kalian. Jadi jangan menjadikan rumah seperti kuburan, sebagai kuburan. Artinya jangan kalian menelantarkan rumah-rumah kalian dari sholat. Jangan ditelantarkan rumah kalian dari sholat. Wad doa, dari doa. Wal qira'ah, dari membaca Al-Quran. Sebab kalau kalian, kata beliau, kalau kalian tidak sholat di rumah, tidak juga berdoa di rumah, tidak juga berzikir di rumah, tidak juga membaca Al-Quran di rumah, maka jadilah rumah kalian seperti kuburan. Bisa difaham ya? Jadi larangan Rasulullah di sini, jangan kalian menjadikan kuburan, menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan dijadikan rumah-rumah itu seperti apa? Seperti kuburan. Nah, dipahami ini? Baik. Bagaimana caranya supaya rumah itu tidak seperti kuburan? Maka lakukan sholat di rumah. Supaya tidak seperti kuburan, maka sholat itu apa? Harus, rumah itu harus dimakmurkan dengan sholat. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sebab sholat wajib itu harus di masjid. Ya, adapun sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Dan bagi wanita, sholat sunnah dan sholat wajib afdolnya di rumah mereka. Maka jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya? Di rumah kalian sholat. Di rumah kalian membaca Al-Quran. Di rumah kalian berzikir. Di rumah kalian berdoa. Sebab kalau kalian tidak sholat, tidak juga berzikir, tidak juga membaca Al-Quran, maka rumah kalian akan seperti kuburan. Paham ya? Baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, menjelaskan, kata beliau, "Fahada fihi al-inayatu bil buyut." Maka di dalam hadis ini terdapat keterangan dari Nabi agar kita memberikan perhatian besar terhadap rumah-rumah kita. Diberikan perhatian besar terhadap rumah-rumah kita. Ya. Hendaklah rumah-rumah kita dimakmurkan dengan zikir kepada Allah, dimakmurkan dengan membaca Al-Quran, dimakmurkan dengan sholat sunnah, memperbanyak zikir kepada Allah di rumah-rumah kita. Ya. "Anna idza kanat hadhil buyut," adapun jika, kata beliau, jika rumah-rumah ini kosong dari zikir kepada Allah, tidak ada zikir, tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada sholat sunnahnya, "fa inna ahlaha ya'ishuna fil jahl," maka penghuni rumah itu akan hidup dalam kejahilan. "Wa ya'ishuna fil ghafla," mereka akan hidup di dalam rumah itu dalam keadaan lalai. wa yasiruna mithla al-mauta, maka mereka akan menjadi seperti orang yang mati. Ya. Kata beliau. Kemudian kata beliau, "Fama balukum?" Maka kira-kira bagaimana pendapat kalian, tanggapan kalian, "Idza khalatil buyutu min dzikrillah," jika sebuah rumah kosong dari zikir kepada Allah, tidak salat. Ya, tidak membaca Al-Qur'an, tidak ada doa, tidak ada zikir. Apa kata beliau tadi? Kalau rumah kosong dari ini, maka rumah itu bahaya. Penghuninya akan hidup dalam kebodohan, ya hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesempitan. Nah, kata beliau, kira-kira bagaimana pendapat kalian jika rumah itu sudah kosong dari zikir kepada Allah, kemudian wajuriba ilaiha wasail syar, kemudian ditambah lagi apa? Dimasukkan ke dalam rumah itu sarana-sarana kejelekan. Sudah kosong dari zikir, ditambah lagi apa? Dimasukkan ke dalam rumah itu sarana-sarana kejelekan. Seperti apa? Minal aflamil khali'ah. Seperti film-film yang tidak senonoh. Sudah kosong dari zikir. Sudah tidak sholat penghuninya. Sudah tidak ada bacaan Al-Quran. Kemudian dimasukkan lagi ke dalamnya sarana-sarana kejelekan. Seperti apa? Film-film al-khali'ah. Yang tidak ada rasa malunya. Yang tidak senonoh. Wajuliba ilaiha al-jihad. Kemudian dimasukkan ke dalamnya alat-alat yang bisa menampung semua siaran-siaran televisi. Kata beliau, beringatkan. Ya. Yang bisa menampung semua, memasukkan semua siaran-siaran televisi dari seluruh alat, di mana di dalam siaran-siaran itu terdapat kerusakan-kerusakan. Seperti apa? Khala'ah yang tidak senonoh. Ya, wa majun. Ya, tayangan-tayangan yang tidak punya rasa malu. Wa kufur, tayangan-tayangan kekufuran. Dan seterusnya, kata beliau. Nah, beringatkan. Maka, kata beliau, kalau sudah seperti ini, rumah ini, sudah kosong dari zikir, sudah tidak ada lagi sholat, sudah tidak ada baca Al-Quran, dimasukkan lagi ke dalamnya sarana-sarana kejelekan, maka takunu buyutan lisyaitan. La takunu maqabira faqat. Maka rumah itu bukan lagi rumah kuburan. Bukan lagi rumah itu dikatakan rumah kuburan, tapi dikatakan rumah itu adalah rumahnya syaitan. Wa innama takunu ma'wal syaitan wal iyadu billah. Boleh ingatkan saja kepada kita, ikhwas sekalian, naam, bagaimana rumah kita itu dikosongkan dari sarana-sarana kejelekan. Ya, sarana-sarana kejelekan. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Kama anna fil hadis," sebagaimana di dalam hadis itu terdapat dorongan, terdapat anjuran untuk memakmurkan rumah dengan berzikir kepada Allah, "Fihi an-nahyu 'anil salati 'indal qubur." Maka di dalam hadis itu terdapat larangan sholat di kuburan. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, apa kata Nabi? Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka difahami dari hadis berarti kalau begitu tidak boleh sholat di mana? Di kuburan. Bisa difaham? Masuk ya? Ketika Nabi mengatakan, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya supaya rumah itu tidak seperti kuburan? Nabi terangkan dalam banyak hadis. Caranya bagaimana? Nabi terangkan dalam banyak hadis. Apa kata Nabi? Sallu fi buyutikum la tattakhiduha qubura. Salatlah kalian di rumah kalian, jangan kalian menjadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti bagaimana caranya supaya rumah tidak seperti kuburan? Apa kata Nabi? Salat. Kenapa? Sebab kuburan itu bukan tempat sholat. bukan tempatnya sholat di kuburan. Sehingga jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan, tidak sholat di situ. Sebagaimana kuburan, orang tidak boleh sholat. Bisa dipaham? Demikian pula, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran di situ, di rumah. Sebab kenapa? Sebab di kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya? Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacakan surah Al-Baqarah di rumah kalian. Itu caranya kata Nabi, supaya rumah tidak seperti kuburan. Bagaimana caranya? Baca surah Al-Baqarah di rumah kalian. Kenapa? Fa inna syaitana yafirru minal bayt. Karena sesungguhnya syaitan itu akan kabur dari rumah kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Perhatikan ikhwas kalian, jelas hadisnya. Bagaimana Nabi melarang kita menjadikan kuburan menjadikan rumah seperti kuburan? Bagaimana caranya? Nabi sebutkan, salat di situ. Baca Al-Qur'an di situ. Kenapa? Sebab kuburan bukan tempat salat. Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Intinya, kuburan itu bukan tempat ibadah. Bukan tempat untuk melakukan aktivitas ibadah. Kalau mau beribadah, tempatnya di mana? Di masjid dan di rumah. Kuburan bukan tempat untuk ibadah. Ya, makanya di kuburan itu haram. Seseorang membaca Al-Quran, haram. Seseorang di atas kuburan salat, haram. Seseorang di atas kuburan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tak boleh. Ya, tak boleh. Apakah syirik? Seseorang melakukan ibadah di atas kuburan, apakah syirik? Hah? Dilihat. Kalau dia beribadah, memaksudkan ibadah hanya kepada Allah, tapi sengaja memilih kuburan dianggap berkat, ini bukan syirik, tapi ini bid'ah. Dan ini sarana menuju kepada kesyirikan, ini dilarang. Tapi kalau dia salat untuk penghuni kuburan, ini syirik. Sebab dia telah beribadah dan menyerahkan ibadah kepada kuburan. Dilihat ya. Makanya ikhwas kalian hati-hati, jangan langsung memvonis yang datang ke kuburan baca Al-Quran syirik. Tidak, dilihat dulu. Baca Al-Qur'annya untuk apa dulu? Kalau baca Al-Qur'annya untuk Allah, tapi dia yakini kalau di sini baca Al-Qur'an lebih afdal, bid'ah. Tidak ada dalil, tidak ada tuntunan. Kami? Baik, dilihat dari apa tujuan niatnya dia melakukan ibadah itu. Baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kuburan bukan tempat melakukan aktivitas ibadah. Apa tujuannya kuburan? Hah? Untuk mengingat kematian. Ya, bukan berarti tidak boleh ziarah kubur. Bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah, boleh. Sebab hadisnya jelas. Ala fazuruha, kata Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Aku pernah larang, kata Nabi. Awal-awal Islam, Nabi larang. Kenapa? Karena mereka masih terbiasa dengan kesyirikan. Mereka masih terbiasa dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, dikultuskan. Maka Nabi larang, jangan dulu. Nanti kalian masih terbawa akidah-akidah jahiliyah itu. Jangan dulu. Setelah Nabi melihat mereka sudah kokoh, sudah faham tauhid, apa kata Nabi? Ala sekarang. Fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur. Kemudian Nabi terangkan, apa tujuan ziarah kubur? Nabi terangkan, fa inna, karena sesungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Sehingga apa? Tujuan daripada ziarah kubur, bagaimana kita bisa mengingat bahwa kita pun akan mati. Sehingga kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Itu tujuannya. Ya. Bukan datang ziarah kubur untuk baca Al-Quran di situ. bukan datang ziarah kubur untuk sholat di situ. Ini tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Itu tadi hadisnya Nabi. Hadisnya jelas ya. Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Baca Al-Quran, kata Nabi. Sebab membaca Al-Quran itu akan membedakan rumah dengan kuburan. Sebab Al-Quran, kuburan tidak boleh dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tidak boleh sholat. Makanya ikhwas kalian, para ulama ahlul hadis, para ulama besar dari abad, dari zaman dulu seperti Al-Imamul Bukhari, ketika beliau menyebutkan hadis-hadis larangan menjadikan rumah seperti kuburan, maka Al-Imamul Bukhari membuat bab. Di antaranya beliau berkata dalam Sahih Al-Bukhari, babu karahiyatis salati fil maqabiri, bab dibencinya salat di pekuburan. Ini Al-Imamul Bukhari ya. Jadi jangan lagi dikatakan ini anu ini pemahaman anu ini. Enggak. Ini Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan apa? Bab dibenci. Tidak disenangi, dibenci salat di pekuburan. Ya. Enggak boleh. Apakah syirik? Itu tadi kita sebutkan tadi ya. Sholatnya untuk siapa dulu? Ya. Baik. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala berkata, sami'tu Ahmada su'ila alil qira'ati. Baik, sebelum itu ya. Baik. Ya. Ya. Qala al-Imam Ibnu al-Mundhir, ini masalah salat di kuburan. Ya, masalah salat di kuburan, bolehkah salat di kuburan? Enggak boleh. Dalilnya hadis tadi. Untuk memperkuat hadis tadi kita bawakan fatwa-fatwa ulama dulu. Bukan ulama sekarang, ulama dulu. Al-Imam al-Bukhari tadi. Kemudian al-Imam Ibnu al-Mundhir. Al-Imam Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala. Siapa Al-Imam Ibnu al-Mundhir? Ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Ini ulama besarnya ini, yang bermadhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu al-Mundhir rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Awsat, kitabnya Al-Awsat, jilid 2 halaman 183, beliau berkata, wa hadithu ibni Umara, ya. Wa qawluhu wa la taj'aluha qubura. Ya. Ketika beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar yaitu sabda Nabi, jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan, kata beliau, ya dulu. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan ala anna salata, bahwa salat itu ghairu jaizatin fil maqdarah, itu tidak boleh di pekuburan. Ini kata siapa? Al-Imam Ibnu al-Mundhir dalam kitab Al-Awsal. Dalam tempat yang lain dalam kitab beliau, kata beliau, ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, abyalul bayan ala anna salata fil maqbarati gairu jaizah. Ini hadis merupakan hadis yang sangat jelas sekali. Penjelasan yang sangat jelas. Semua orang faham. Jelas sekali kata beliau. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak diperbolehkannya sholat di pekuburan. Dari mana diambil? Dari hadis. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan itu pemahaman kamu. Itu yang kamu pahami seperti itu. Tapi bagaimana pemahaman ulama tidak seperti pemahaman kamu? Nah sekarang ini pemahaman siapa? Pemahaman Al-Imam Ibnu al-Mundhir yang merupakan ulama besar madhab Syafi'i. Dan juga itu yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seandainya waktu panjang kita akan sebutkan banyak keterangan ulama. Cuma cukup. Ya, walaupun sebenarnya hadis itu sudah cukup. Ya, kalau sudah ada hadis tanpa keterangan ulama itu sudah cukup. Ya, cuma khawatir jangan sampai ada yang menuduh itu kan pemahaman Anda. Bukan pemahaman ulama. Nah, sekali ini pemahaman ulama. Kalau mereka mengatakan itu kan pemahaman Anda. Sekarang pemahaman antum bagaimana? Coba sebutkan pemahaman antum. Ya kan? Ya. Kalau dia memahami selain ini, maka orang akan bingung. Kenapa? Sebab Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan, ini jelas sekali orang semua paham. Tanpa ditafsirkan pun jelas. Coba antum dengarkan tadi kata Nabi. Jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Baqarah. Sebab itu akan membedakan rumah dengan kuburan. Kan jelas ya? Salat di rumah kalian. Jangan menjadikan kuburan rumah seperti kuburan. Apa kata lagi? Salat. Sebab salat itu akan membedakan antara rumah dengan kuburan. Itu kan jelas. Iya. Baik. Kemudian juga dari hadis tadi difahami tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Dalilnya mana? Itu jadi, tadi yang kita sebutkan. Bacakan surah Al-Baqarah. Jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Bacakan surah Al-Baqarah. Berarti apa? Adanya bacaan Al-Quran di rumah itu akan membedakan dengan kuburan. Sebab di kuburan tidak ada baca Al-Quran. Jelas kan? Cuma kita butuh lagi keterangan ulama. Supaya jelas. Saya sebutkan. Berkata Imam Mulla Ali Al-Qari. Mulla Ali Al-Qari. Siapa Mulla Ali Al-Qari? Ulama besar yang bermadhab Hanafi. Berarti ulama dulu ini. Ulama dulu yang bermadhab Abu Hanifah, yang mengikuti madhab Abu Hanifah, Al-Syeikh Mulla Ali Al-Qari. Ya. Kalau di Iran atau di Pakistan dan daerah sana itu kan banyak mengenal ulama ini sebab mereka bermadhab Abu Hanifah di sana. Ya. Terkenal ini ulama dalam madhab Abu Hanifah. Beliau berkata, perhatikan keterangan Mulla Ali Al-Qari. Thumma al-qira'atu 'inda al-quburi. Kemudian membaca Al-Qur'an di dekat kuburan, di sisi kuburan, apa kata beliau? Makruhatun 'inda Abi Hanifata wa Malikin wa Ahmad rahimahumullah. Kata beliau, kemudian membaca Al-Quran di dekat kuburan, itu makruha. Apa artinya makruha? Hah? Makruha. Apa artinya makruha? Makruh. Nanti mereka mengatakan, itu kan cuma makruh. Ulama mengatakan makruh. Ikhwas kalian, ingat. Ketika ulama-ulama dahulu, ini kaidah yang disebutkan oleh ulama, fahami. Ketika ulama-ulama dahulu mengatakan makruh, maka yang mereka inginkan haram. Beda dengan ulama sekarang, ulama-ulama belakangan. Ketika mereka mengatakan makruh, maka yang mereka inginkan apa? Makruh. Bukan haram. Tapi ulama-ulama dahulu, ketika mereka mengatakan makruh, maka sesungguhnya yang dimaksud oleh mereka umumnya adalah haram. Haram. Siapa yang mengatakan makruha yang bermakna haram di sini? Kata beliau, kata Mulla Ali Al-Qari, yang mengatakan demikian adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Supaya apa? Jangan lagi dikatakan itu menurut pemahaman kamu. Ini Abu Hanifah. Kemudian ini juga pendapat Imam Malik. Ini juga pendapat Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian Mulla Ali Al-Qari menyebutkan, kenapa tidak boleh? Ini kan penting. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Kata beliau, li'annahu muhdatsun lam tarid bihi sunnah. Karena itu adalah perkara baru. Siapa yang mengatakan perkara baru? Siapa yang mengatakan perkara baru? Mulla Ali Al-Qari. Beliau mengatakan itu adalah perkara baru. Kenapa perkara baru? Sebab itu tidak ada satupun sunnah yang menjelaskannya. Kata beliau, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan. Maka dikatakan apa? Muhdas. Apa muhdas? Perkara baru. Alias bid'ah. Ini yang kalimat yang sangat ditakuti oleh orang. Bid'ah. Sedikit bid'ah. Sedikit bid'ah. Orang takut sama bid'ah itu. Memang harus takut kepada bid'ah. Kenapa? Sebab bid'ah berbahaya. Makanya Nabi setiap Jumat, setiap khutbah Jumat, itu Nabi selalu membaca apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu perkara yang baru, kata Nabi. Nabi sendiri yang setiap khutbah itu bilang begitu. Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Iyakum itu kalimat tahdzir yang keras. Iyakum, keras itu. Hati-hati, jauhi yang namanya perkara baru dalam agama. Nabi sendiri bilang. Nah sekarang, Mulla Ali Al-Qari menghukumi, membaca Al-Quran di kuburan apa? Perkara apa? Perkara baru. Kenapa beliau mengatakan perkara baru? Sebab tidak ada satupun hadis yang membolehkannya, yang menjelaskannya. Jelas? Baik. Iya. Ini disebutkan perkataan Mulla Ali Al-Qari itu disebutkan dalam kitab Syarhul Fiqhil Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu karya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar itu bukan buku fikih ya. Judulnya Al-Fiqhul Akbar tapi bukan fikih, tapi masalah akidah yang dibahas. Maka beliau mensyarah kitab Fiqhul Akbar dan menyebutkan ini. Sebab ini berkaitan dengan akidah ini. Baca Al-Quran di kuburan itu bisa merusak akidah nanti. Bukan syirik ya, hati-hati. Kita tidak mengatakan syirik. Tapi itu sarana. Wasilah menuju kepada kesyirikan. Dan itu dilarang oleh Nabi. Dengan dalil yang kita sebutkan. Ini dalam madhab Abu Hanifah. Sekarang kita lihat madhab Imam Malik. Tadi Mulla Ali Al-Qari mengatakan apa? Ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Berarti pendapat Imam Syafi'i tidak disebutkan di sini. Ya? Baik. Berkata Imam Ibnul Had, kita bahas dulu, ini penting juga, penting sekali ini. Sebab banyak orang yang membuat syubhat. Ya? Apalagi dari semanis ini. Maka dijadikan sebagai mata pencaharian ini, na'udzubillah. Makanya ada orang kadang-kadang sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena berkaitan dengan dunia. Orang kalau sudah berbicara dunia itu, kadang-kadang kebenaran itu dibuang. Kenapa? Tidak makan kita nanti. Dari mana kita makan? Saya ingat dulu ikhwas kalian. Na'udzubillah. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami. Ya, ketika kita terbiasa melakukan acara perbuatan-perbuatan yang dia tuntunannya, ketika kita berhenti ada yang berkata, "Kenapa kamu berhenti, bodoh?" Bodoh kamu. Ya. Kamu pecahkan piringmu katanya. Subhanallah. Kamu pecahkan piringmu. Tahu artinya pecahkan piring ya? Membuang rezeki. Coba lihat. Jadi memang asalnya mereka melakukan seperti itu, memang otaknya itu dunia. Ketika ada orang berhenti bertobat kepada Allah, justru apa? Bodoh, kamu pecahkan piringmu. Ya? Baik. Ya. Nah, ikhwan fillah, berkata Al-Imam Ibnul Hajj. Al-Imam Ibnul Hajj, seorang ulama besar yang bermadhab Maliki, dalam kitab Al-Madkhal jilid 3 halaman 275 kata beliau, wa yambaghi alla yaqra'a ahadun idzaka al-qur'ana dan sepantasnya. Tidak ada seorang pun yang membaca Al-Quran di situ. Di mana? Di kuburan, kata beliau. Sepantasnya tidak ada seorang pun. Liwajahaini, karena dua alasan, kata beliau. Dengan dua dalil, alasan. Ya. Tetapi beliau sebutkan dua ya. Cuma yang kedua saya sebutkan. Yang kedua ini lebih penting. Yang pertama agak panjang. Kata beliau, yang kedua, alasan kedua kata beliau, lam yakul min fi'li man mada. Sebab ini bukan dari perbuatan orang-orang dulu. Bukan dari perbuatan man mada, orang-orang dulu. Siapa yang dimaksud orang dulu? Kata beliau, wahwa, yaitu as-sabiqun, orang-orang terdahulu masuk Islam. Siapa itu? Sahabat. Ini bukan dari perbuatan mereka. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Imam Ibnul Hajj. Ini bukan dari perbuatan amalan orang-orang dulu. Wal qudwah. Dan bukan dari perbuatan orang-orang yang pantas untuk diteladani. Bukan dari perbuatan orang-orang teladan. Ya. Wal muttaba'un. Bukan dari perbuatan orang-orang yang pantas untuk diikuti, yaitu sahabat. Wa nahnu tabi'un. Kita ini hanya ikut. Kita ini apa? Kita ini siapa sih? Kita ini hanya tabi'un, orang-orang yang ikut saja kepada orang-orang yang diikuti itu. Kita ikut saja. Kata beliau, fayasa'na ma wasiyahu. Maka kalau begitu, karena kita hanya ikut, maka cukup, mencukupi bagi kita apa yang mereka lakukan. Itu cukup bagi kita. Fal khairu wal barakah, maka kebaikan, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan, warahmah, seluruh rahmat, itu akan kita dapatkan fittiba'ihim, dengan mengikuti mereka. Ya, dengan mengikuti mereka. Waffaqadallahu lidzalika bimannihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti mereka dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan siapa? Al-Imam Ibnul Hajj. Ya. Apa dalilnya tadi? Sudah baca dalilnya ya, sudah jelas dalilnya. Jadi menunjukkan apa? Tidak boleh membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Ya. Tinggal dilihat syirik atau tidak. Kapan syirik? Ah, kalau dia punya keyakinan macam-macam terhadap penghuni kuburan. Tapi kalau dia mengatakan ini baca Al-Qur'an untuk apa? Supaya kalau di sini diterima baca Al-Qur'an kita, sebab mereka orang soleh, sebagai apalah begitu ya, atau kita sekedar untuk mengirimkan pahala di sini kita, dan seterusnya, ini perkara apa yang juga tidak diperbolehkan. Ya, taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak boleh ada bacaan Al-Qur'an di atas kuburan. Nah, ada sebagian orang yang memberikan syubhat, dan itu tersebar di internet. Ya, di situ dikatakan boleh. Siapa bilang tidak boleh, katanya? Boleh baca Al-Quran di kuburan. Sementara kita baca, kita dengar kata di hadis Nabi jelas, keterangan ulama aja jelas. Ya, tapi mereka mengatakan apa? Boleh. Kalau mereka tidak mendatangkan dalil, selesai. Kan dalilnya tidak ada. Masalahnya ikhwah sekalian, mereka mendatangkan dalil. Inilah yang dikenal dengan syubhat. Syubhat namanya ini. Sebab dia punya dalil. Dan ahlul batil, itu umumnya mereka menyebarkan kebatilan, bukan tidak menyebutkan dalil. Mereka menyebutkan dalil. Ya, cuma dalilnya mungkin ya macam-macam, ada yang lemah, ada yang salah pendalilan, ada salah penempatan, ada salah faham, macam-macam. Ya, sekarang kita lihat. Baik, ada sebagian orang yang mengatakan boleh. Dalilnya mana? dalilnya adalah sebuah hadis. Hadis. Sebuah hadis. Azan dulu, azan. Jazakumullah barakallahu fikum. Jadi mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Kalau hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, hadis yang melarang menjadikan rumah seperti kuburan, itu dengan sholat dan membaca Al-Quran, itu riwayat Muslim. Hadisnya sahih, tidak bisa ditolak. Riwayatnya Muslim. Adapun mereka yang menyebutkan boleh, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Di dalam hadis itu dikatakan, Nabi bersabda, "Idza mata ahadukum," jika salah seorang di antara kalian meninggal, "fala tahbisuhu," jangan kalian menahannya di rumah, jangan menahan, ditahan-tahan, "wa asri'u bihi ila qabrihi," segera kalian bawa ke kuburan, dipercepat penguburannya, jangan terlalu lama ditinggal di rumah, ya, "wal yaqra inda ra'sihi bi fatihatil kitabi wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarah fi qabrihi," hendaklah dia membacakan dekat kepalanya surah, dan di dekat dua kakinya surah Al-Baqarah, bi khatimati Al-Baqarah, khatimah itu penghujung surah Al-Baqarah, penghujungnya, bukan dari Al-Flam, tapi akhir-akhir surah Al-Baqarah, dibacakan di mana? Di dekat kakinya, di kuburannya. Jadi kan, itu katanya hadisnya jelas. Apa kata Nabi? Hendaklah dibacakan di kuburannya, di bagian kepala surah Al-Fatihah, di bagian kakinya akhir surah Al-Baqarah. Ya. Ini hadis yang dijadikan pegangan oleh mereka. Sekarang kita lihat hadis ini, bagaimana hadisnya. Hadis ini ikhwas kalian diterangkan oleh para ulama ahlul hadis, hadis ini lemah. Al-Albani sampai mengatakan dhaifun jidda. Al-Albani mengatakan lemah sekali. Bukan lemah sedikit, tapi lemah sekali. Ya, kita lihat. Ya, kan tidak bisa kita langsung main-main lemah-lemah begitu. Kamu itu main lemah-lemah aja kamu. Lemah ini. Terus yang mana lagi ini? Kalau nah sekarang katakan lemah, para ulama menyebutkan sisi kelemahan. Ini kan pembahasan ilmiah namanya. Beda dengan mereka ya yang menolak misalnya, seperti ada yang menolak yang mengatakan boleh musik. Ketika disebutkan hadisnya mengatakan lemah, padahal riwayat Bukhari. Ketika disuruh menyebutkan apa sebab lemahnya, pokoknya lemah. Pokoknya saja. Padahal riwayat Al-Bukhari. Bayangkan. Maka di sini para ulama melemahkan hadisnya. Dan mereka menyebutkan sebab kelemahan hadis. Apa sebabnya? Syekh Al-Albani menyebutkan kelemahan hadis. Kata beliau. Ya. Beliau sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani min tariq Yahya ibn Abdullah Al-Babalti. Al-Babalti. Dari jalan. Ini kan hadis itu kan ada jalannya. Dari ini. Diperiksa jalannya. Dari mana ini sumbernya ini hadis? Ternyata dilihat di situ ada orang yang bernama Yahya ibn Abdullah Al-Babalti. Satu. Al-Ayyub Yahya ibn Abdullah Al-Babalti. Mengambil hadis dari orang yang bernama Ayyub ibnu Nuhaik. Kemudian Ayyub ibnu Nuhaik mengatakan sami'tu Atha, aku mendengarkan Atha. Siapa Atha? Tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Kemudian Atha mengatakan sami'tu Ibnu Umar, aku mendengarkan Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Sahabat. Kemudian Ibnu Umar mengatakan Rasulullah bersabda. Ini jalurnya hadis. Dari mana tadi pertama? Dari Yahya, Yahya ibnu Abdullah Al-Babalti dari Ayyub. Al-Syeikh Al-Albani menyebutkan bahwa hadis ini dua kelemahannya. Punya dua cacat. Cacat yang pertama terdapat pada Yahya tadi. Yahya, ada apa dengan Yahya ibnu Abdullah Al-Babalti? Kata beliau, perhatikan beliau tidak mengatakan Yahya itu begini, bukan dari beliau. Kata beliau, wa a'allahul Baihaqi. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi mencacati orang itu. Al-Imam Al-Baihaqi itu mencacati Yahya itu. Apa cacatnya? Kata Yahya, wahim. Kata Al-Baihaqi, wahim, orang yang sering keliru. Orang yang sering keliru itu berarti hafalannya kan bermasalah itu hafalan. Sementara syarat hadis itu dikatakan sahih kalau hafalan kuat. Sementara ini orang wahim, suka keliru. Ya. Ini yang pertama. Yahya, siapa yang mengatakan demikian? Al-Imamul Baihaqi. Siapa Al-Imamul Baihaqi? Ulama ahlul hadis yang bermadhab Syafi'i. Berarti kan? Jadi bukan di Syalbani ya. Beliau hanya menukil ini kata Al-Baihaqi. Ini orang ini begini. Kemudian, ya, Al-Imam At-Tabarani juga mengatakan Yahya ini dhaif. Siapa At-Tabarani? Juga bermadhab Syafi'i. Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi? Al-Imam Adz-Dzahabi itu ulama besar itu. Dalam bidang hadis. Ulama besar. Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Kata beliau, tarakuhu. Para ahlul hadis itu meninggalkan riwayatnya Yahya. Ditinggalkan. Namanya istilahnya matruk. Istilah dalam ilmu mustalah namanya matruk. Matruk itu jamaah sekali kalau seseorang perawi sudah dikatakan matruk. Sudah. Hancur sudah hadis itu. Makanya Syekh Al-Bani mengatakan apa? Jiddan, lemah sekali. Kenapa? Bagaimana tidak dikatakan lemah sekali? Kalau Yahya itu kata para ulama ahlul hadis, matruk. Apa itu matruk? Ditinggalkan riwayatnya. Tidak diambil riwayat hadisnya. Ditinggalkan oleh para ulama ahlul hadis. Ini Yahya ya. Kemudian cacat yang kedua, ada pada Ayyub. Ada pada Ayyub juga. Ya. Jadi Yahya ibnu Abdullah mengambil hadis dari mana? Dari Ayyub. Ya. Dan Ayyub juga ini matruk. Dia juga matruk. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini hadis dan bisa dijadikan pegangan. Lemah dia. Lemah hadisnya. Difahami? Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wallahu alam. Ya, dan ini jelas juga bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih tadi kan begitu. Nabi kan melarang. Kok di sini dianjurkan? Ini kan namanya apa? Kontradiksi. Ya. Dan tidak bisa dikompromikan, sebab satunya lemah, cobanya dia sahih bisa dikompromikan, tapi satunya lemah. Kalau lemah itu dia apa? Tidak diambil itu riwayat. Tidak dipakai itu riwayat. Paham ya? Jadi hadisnya lemah. Sehingga yang benar apa? Tidak diperbolehkan. Siapa yang tidak memperbolehkan? Nabi dan para ulama. Baik. Di dalam tulisan itu dikatakan, ya, Imam Syafi'i katanya membolehkan. Imam Syafi'i, sebab memang Al-Imam Mulla Ali Al-Qari tadi ketika menyebutkan ulama-ulama yang mengatakan dibenci, itu memang beliau tidak menyebutkan Al-Imam Al-Syafi'i. Maka mereka mengatakan Al-Imam Syafi'i membolehkan. Ya. Ini perlu dicek dulu. Kalau mereka mengatakan membolehkan, walaupun di dalam tulis itu dikatakan Al-Imam Nawawi mengatakan membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan. Menukil dari Al-Imam An-Nawawi, tapi perlu dicek dulu kitab aslinya Imam Nawawi bagaimana. Apakah memang betul Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh? Kan perlu dilihat buku aslinya Imam Syafi'i. Sebab betapa banyak kedustaan yang dialamatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Kebohongan yang dialamatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Ya, seperti apa? Seperti mereka mengatakan Al-Imam Syafi'i membolehkan bertabarruk kepada kuburan. Masuk akal tidak Imam Syafi'i membolehkan? Disebutkan riwayat-riwayatnya, Imam Syafi'i pernah mendatangi kuburannya Abu Hanifah. Kemudian dia bertabarruk dengan songkoknya dan seterusnya. Ternyata diperiksa itu kisah palsu. Tidak benar. Ini banyak seperti ini. Ini anunya Imam Syafi'i. Ini anunya Imam Syafi'i. Mungkinkah Imam Syafi'i membolehkan? Ya. Baik. Ya, kita perlu melihat dulu ya. Kita tidak bisa kita pastikan membolehkan atau tidak. Sebab belum, saya juga belum melihat. Perlu dicek kepada kitabnya. Tapi di sini ada keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Siapa Al-Imam Ibnu Katsir? Al-Imam Ibnu Katsir ahlu tafsir, dan beliau juga bermadhab Syafi'i, dan beliau faham ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Beliau sangat mengenal pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menyebutkan surah An-Najm, menafsirkan surah An-Najm pada ayat ya yang ke-29, Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan setiap manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu di kuburan kecuali usahanya di dunia. Ini ayat. Setiap manusia itu tidak akan mendapatkan lagi manfaat di kuburan kecuali apa? Apa yang menjadi usahanya di dunia. Itu yang bermanfaat di kuburannya. Nah, Setelah Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini ayat, ikhwas kalian, beliau berkata, perhatikan ucapan Al-Imam Syafi'i, wa min hadhil ayatil karimah, dari ayat yang mulia ini, istanbata Syafi'iyyu rahimahullah, Al-Imam Syafi'i beristinbat, mengambil hukum, mengambil apa kesimpulan dari ayat. Al-Imam Syafi'i, kata beliau ya, dari ayat ini Al-Imam Syafi'i beristinbat, dan orang-orang yang mengikuti Al-Imam Syafi'i, perhatikan, dan orang-orang yang mengikuti Al-Imam Syafi'i, jadi bukan hanya Imam Syafi'i, tapi yang mengikuti mazhab Syafi'i, mereka beristinbat. Apa istinbatnya dari ayat? Annal qira'ata, bahwa membaca Al-Qur'an lu ihda'a la yasilu. Ya, membaca Al-Qur'an menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal itu tidak akan sampai. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i menurut Al-Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal di kuburannya itu tidak akan sampai. Kalau begitu apa faedahnya? Apa tujuannya dibacakan kalau begitu? Seandainya Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh, terus apa gunanya? Sementara beliau sendiri mengatakan tidak sampai. Iya. Li'annahu laisa min amalihim. Kenapa tidak sampai? Karena bacaan Al-Quran itu orang, itu bukan dari amalannya itu yang meninggal. Wala min kasbihim. Bukan juga dari usahanya. Walihada. Oleh karena itu, lam yandub ilaihi Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menganjurkan kepada umatnya. Wala hassarun. Dan juga tidak mendorong, memotivasi umatnya. Wala arsyadahum ilaih. Dan tidak menunjukkan umatnya untuk melakukan itu. Baik dengan nas, baik dengan hadis tidak ada, wala ima, maupun dengan isyarat-isyarat. Faham? Ini keterangan dari siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taruhlah benar. Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu boleh. Sekarang ketika berarti kan terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebab Al-Imam Syafi'i kalau benar membolehkan, sekarang Al-Imam Malik melarang, Al-Imam Ahmad melarang, siapa lagi? Al-Imam Abu Hanifah melarang. Ketika terjadi perbedaan pendapat ulama, bagaimana solusinya dalam Al-Quran? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian berselisih, kata Allah, dalam suatu pendapat dalam agama, apa kata Allah? Kembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, kembalikan kepada Rasul. Rasul sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup, langsung datang ke Nabi, sampaikan. Nabi meninggal. Berarti kembalikan kemana? Kembalikan kepada hadis. Jika kalian memang beriman kepada Allah. Jika memang kalian beriman kepada Allah, kembalikan ke situ. Bukan mengembalikan kepada saya mazhab Syafi'i. Saya harus ikut mazhab Syafi'i. Yang bukan mazhab Syafi'i sesat. Yang tidak ikut mazhab ini salah juga. Ya. Ini bukan solusi. Makanya Allah memberikan solusi. Kalau kalian berselisih dan ingin menyelesaikan perselisihan itu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Sekarang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Sunnah tadi Nabi? Nabi melarang. Adakah sunnah yang membolehkan? Tidak ada, kecuali hadis yang lama. Selesai. Ya, gampang. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau aku idza qultu qawlan, kalau aku mengucapkan sebuah ucapan, ternyata ucapanku menyelisihi sunnah Nabi, apa kata Imam Syafi'i? Ambil sunnahnya Nabi, ucapanku ambil juga tapi buang ke tembok. Masya Allah. Ya. Kata Imam Syafi'i, waqad ajma'al muslimuna. Sungguh telah sepakat kaum muslimin. Sepakat, kata Imam Syafi'i, ala anna man istabala lahu sunnatur rasul, bahwa barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah Nabi, sekarang tadi sudah jelas atau tidak? Jelas atau tidak sunnah Nabi tadi? Hadis jelas sahih. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sudah jelas baginya sunnah Nabi, fala yahillu lahu, maka tidak halal baginya ayyada'aha, untuk meninggalkan sunnah Nabi liqauli ahad, hanya karena ucapan orang. Tidak boleh. Walaupun ucapan Imam Syafi'i, tidak boleh. Jangankan Imam Syafi'i, ketika ada seorang sahabat datang kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, ya sunnahnya Nabi haji apa itu? Haji tamattu ya kalau tidak salah. Mereka mengatakan, tapi Abu Bakar Umar mengatakan haji qiran lebih bagus. Padahal Ibnu Abbas membawakan hadisnya Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Aqulu lakum qala Rasulullah, aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda, kalian mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Itu kata Ibnu Abbas. Aku katakan kepada kalian qala Rasul, kok kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar? Kata beliau, yusiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama, hampir saja Allah turunkan hujan batu dari langit. Kenapa? Aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda, kalian menentang dengan membawakan ucapan orang. Nah, Nabi ini bisa menurunkan azab keras. Ya? Seperti itu sikap-sikap para sahabat. Itu banyak sekali ikhlas sekalian. Ya, Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad melihat, Imam Ahmad membacakan hadis-hadis, tapi orang kok lebih condong kepada pendapat Sufyan. Kata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin, aku heran terhadap mereka itu, manusia-manusia itu. Araful islada wa sihhatahu, mereka sudah mengetahui tentang sanad sebuah hadis dan sahih hadis itu, sudah tahu, sudah hafal sanadnya dan sudah tahu ini sahih sanadnya hadis. Tapi apa? Tapi mereka kok mengambil pendapat Sufyan? Mereka kok mengambil pendapat Sufyan? Padahal mereka sudah tahu itu hadis sahih. Tapi kok mereka mengambil pendapat Sufyan? Aku heran, kata Imam Ahmad. Heran saya melihat mereka itu. Ya. Seperti itu sikap-sikap para ulama. Ya. Jadi yang kadang-kadang kita sedihkan, kadang-kadang kalau mencocoki keinginannya diambil. Begitu tidak mencocoki, tidak diambil. Contohnya apa? Ada satu kejadian ketika dibahas masalah, suatu masalah agama, ya, dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh itu. Itu perkara baru. Apa kata dia? Kita kan bukan hanya ikut Imam Syafi'i. Banyak ulama kita, bukan hanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melarang, ada ulama lain. Perhatikan, ini sudah tidak berusaha mencari dalil. Kan begitu? Ini bukan lagi usaha untuk mencari dalil ini namanya. Na'udzubillah. Baik. Maka ikhwan fillah azzakumullah. Ya, Syekh Al-Albani itu banyak. Subhanallah, Syekh Al-Albani itu di abad ini banyak dikritik, banyak dicela karena kokohnya beliau dalam mengikuti sunnah. Padahal ayah beliau itu bermadzhab Abu Hanifah loh. Ayahnya ya, keluarga. Tapi beliau tinggalkan kultus kepada madzhab. Sehingga kadang-kadang beliau dicela, di apa. Ya. Baik. Ikhwan fil din azzakumullah. Jadi ini baik. Yang pertama tadi ya, la taj'alu buyutakum qubur. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang kedua, ya. Ini sebenarnya intinya yang kedua di sini, intinya ya, inti bab, yaitu jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Di sinilah bentuk penjagaannya Nabi. Bagaimana Nabi menjaga tauhid umatnya.